وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوانا في الدين أعزكم الله, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Bahasan kita masih berkenaan dengan terakhir kita bahas harta yang wajib padanya zakat. Nah, telah saya jelaskan, disebutkan dalam kitab ini ada 5 jenis harta yang wajib padanya zakat. Yang pertama, bahimatul an'am, binatang ternak. Yang dimaksud dengan binatang ternak yang wajib dizakati, 3 jenis dari binatang ternak, al-ibil wal-baqar wal-ghanam, unta, sapi, dan kambing. Nah, bahkan telah kita sebutkan dalil tentang ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat binatang ternak dalam keadaan telah mencapai nisab dan haul. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang memiliki unta, sapi, kambing tentunya sudah mencapai haul dan nisabnya, kemudian tidak menunaikan zakatnya, melainkan binatang-binatang ternak tersebut datang di hari kiamat dalam bentuk yang paling besar, paling gemuk, kemudian menanduki orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, bahkan menginjak-injak dengan kukunya. Nah, ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Setelah selesai yang pertama, terus menanduki dan menginjak-injaki lagi. Ya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala putuskan suatu ketetapan di antara manusia. Selama menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti itu. Ya, ditanduki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang yang besar tadi dan paling gemuk. Nah, yang kedua adalah an-naqban, ya, alat tukar. Yang dimaksud adalah emas dan perak. Ya, dimasukkan ke dalamnya juga adalah mata uang. Nah, uang baik itu rupiah, dolar, atau lain sebagainya, ini wajib dizakati kalau sudah mencapai haul dan juga nisab. Nah, ini yang kedua, emas dan perak dimasukkan juga ke dalamnya adalah uang. Dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan juga perak, termasuk di dalamnya uang. Nah, di hari kiamat nanti, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tersebut, ya, emas atau peraknya tadi akan dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka. Nah, dipanaskan di dalam api jahannam, kemudian disetrika dengan lempengan-lempengan tersebut lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Sungguh panasnya sangat luar biasa sekali. Nah, ketika sudah mulai dingin, dikembalikan lagi, dipanaskan lagi, disetrika lagi. Ya. Pada hari yang ukurannya itu 50 ribu tahun. Lama sekali dia ada dengan seperti itu. Terus menerus. Nah, masuk harta yang ketiga, yang wajib pada zakat, urudut tijarah. Barang-barang dagangan. Wahia kullu ma'anda lil bay wa syira li ajli ghibah. Yaitu setiap barang yang dipersiapkan untuk jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibat, dari apa-apa yang baik, ma kasabtum, dari hasil usaha kalian. Faqad dzakara amatu ahli al-ilmi أن المراد بهذه الآية زكاة أرود التجارة. Keumuman, kebanyakan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan ayat ini, untuk menginfakkan hasil usaha yang baik, yang dimaksud adalah zakat barang-barang perdagangan. Nah, tentang masalah ini, urudut tijarah, barang-barang dagangan, apakah wajib zakat ataukah tidak, terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasannya urudut tijarah, barang-barang yang disiapkan untuk jual beli, wajib padanya zakat. Apabila sudah mencapai haul. Nah, dikeluarkan 2,5%-nya. Bahkan sebagian ulama menganggap ini sebagai ijma, kesepakatan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mundhir. Tapi kenyataannya, ini bukan ijma, dikarenakan ada khilaf di antara para ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala menyebutkan wujudul khilaf, adanya perselisihan pendapat di antara para ulama. Sehingga yang menyatakan wajib zakat perdagangan ini merupakan ijma, salah. Kenapa dikarenakan? Ternyata ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat di antara para ulama, maka bukan disebut lagi ijma. Kalau ijma itu sepakat. Kalau ijma sepakat dan ini merupakan dalil. Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma. Nah, tapi ketika ada sebagian ulama atau sebagian sahabat yang berbeda pendapat, maka ini tidak dinyatakan sebagai ijma. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, ikhtalafa an-nas bi zakati tijarah. Fa qala ba'dhum la zakata fiha wa qala ba'dhum fiha az-zakah. Wa hadha ahabbu ilaina. Manusia berselisih tentang zakat perdagangan. Sebagian mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan sebagian mereka mengatakan ada kewajiban zakat padanya. Dan ini lebih aku cintai. Kata Imam Asy-Syafi'i. Yang jelas ini menunjukkan adanya khilaf di antara para ulama tentang hukum zakat perdagangan. Nah, Bahkan di antara ulama ahli fiqih ada yang mengatakan innahu la zakata fi amwali tijarah. Tidak ada zakat pada harta-harta perdagangan. Sekali ini menunjukkan bahwasanya adanya khilaf. Ada yang persisian di antara para ulama tentang zakat perdagangan. Sehingga pengakuan ijma' ulama semuanya sepakat tentang wajibnya zakat perdagangan, ini penukilan ijma' yang salah. Kenapa? Dikarenakan dari adanya persisian di antara para ulama. Nah, di antara para ulama yang berpendapat tidak ada atau tidak wajib zakat perdagangan seperti Atha dan juga Dawud al-Zahiri, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm, begitu juga dikuatkan oleh Imam As-Sawkani, kemudian Siddiq Hasan Khan, dan juga Al-Alamah Al-Albani, Sya'albani, dan Syekh Mukhbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihim ajmain, mereka berpendapat tidak wajib zakat perdagangan. Ini pendapat siapa? Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, adapun jumhur yang berpendapat wajibnya zakat perdagangan, di antaranya berdalil dengan hadis dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqah min alladhi na'udduhu lil bai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah, itu zakat. Dari barang-barang yang kami siapkan untuk jual beli. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, akan tapi hadis ini di dalam sanadnya ada Ja'far bin Sa'd. Dia rawi yang majhul hal, jadi ketahui keadaannya. Nah, dan dalam ilmu hadis termasuk di antara riwayat yang dhaif yang seperti ini. Dan juga ada rawi yang lain, Khabib dan juga Sulaiman, majhul hal. Khabib bin Sulaiman, beliau dan juga Sulaiman majhul ain, majhul ain, jadi ketahui keadaannya. Sehingga berdasarkan sanad hadis yang disebutkan tadi, ternyata riwayat-riwayat yang dhaif, bahkan sebutlah mengatakan asyad, sangat dahsyat kedhaifannya, sehingga hadis tadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya zakat perdagangan. Nah, yang jelas, tidak ada dalil yang sahih, kemudian jelas menunjukkan tentang wajibnya zakat perdagangan. Nah, walaupun hadis yang disebutkan tadi dhaif. Nah, kemudian juga sebagian menyebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun dhaif. Nah. Asar Umar mengatakan tentang wajibnya zakat perdagangan. Akan tapi asarnya dhaif. Ada rawi yang majhul, sehingga sekali lagi asal tersebut dhaif. Ada juga qaul sebagian sahabat. Tapi sekali lagi qaul sebagian sahabat, kemudian ada sahabat yang menyelisihinya, ada sahabat yang lain yang menyelisihi, tidak dinyatakan sebagai ijma yang merupakan dalil. Nah, ada pun yang berpendapat tidak wajib zakat perdagangan. Mereka mengatakan dikarenakan asalnya, ya, haramnya atau mulia terhormatnya harta-harta kaum muslimin. Tidak boleh mengambil harta kaum muslimin. Nah, dikarenakan asalnya terhormat, haram untuk diambil. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, dan juga harta-harta kalian terhormat bagi kalian. Ya. Haram bagi orang lain untuk mengambilnya. Nah, ini asal. Hurmah amwal muslimin. Sehingga kita tidak mewajibkan zakat padanya kecuali dengan dalil yang sahih, sharih. Dalil yang sahih dan juga jelas menunjukkan tentang kewajibannya. Nah. Sehingga wallahu a'lam, pendapat yang kuat dalam masalah ini, pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan juga dikuatkan oleh Imam Ash-Shawkani dan yang lainnya, bahwasannya tidak ada kewajiban zakat tijarah. Nah, tapi bukan menghalangi untuk bersedekah. Ada bersedekah silakan saja, dengan jumlah berapa saja. Ya. Masalah sila khilafiyah, termasuk masalah yang khilaf padanya di antara para ulama. Nah, sekali kalau jumhur berpendapat tentang wajibnya zakat perdagangan. Ya. Adapun ulama yang lain berpendapat tidak ada atau tidak wajib zakat perdagangan. Seperti pendapat Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Dan yang rajih, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, berdasarkan dalil yang disebutkan tadi. Nah, tidak wajib zakat perdagangan. Akan tapi tidak menghalanginya untuk bersedekah dengan nilai berapapun. Ya. Tapi tidak ditentukan harus 2,5%. Silakan mau dengan nilai berapapun. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai dikarenakan tidak ada kewajiban sedekah atau zakat, dia bakhil, kikir. Nah, ini berkenaan dengan zakat perdagangan. Masuk harta yang keempat, al-hubub was-simar, biji-bijian dan buah-buahan. Al-hubub, biji-bijian, hiya kullu hambin mundakharin muqtatin min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Ya, yang dimaksud setiap biji yang disimpan, dijadikan sebagai makanan pokok, ya, min sya'ir wa qamhin, berupa gandum, sya'ir dan qamhin ini jenis gandum. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Ya. Wa simar, ada pun yang dimaksud dengan simar, buah-buahan. hiya tamru wazzabib. Yang dimaksud adalah kurma dan kismis. Ya. At-tamr, kurma yang sudah dikeringkan. Nah, ya, beda, bukan rutab. Rutab masih segar. Nah, kalau tamr sudah dikeringkan. Yang banyak di kita ini, di Indonesia, ini tamr. Nah, wazzabib, zabib itu adalah anggur yang dikeringkan, kismis. Ya. Kalau masih segarnya inab, anggur. Kalau zabib sudah dikeringkan. Nah, liqauli ta'ala, berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Nah. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan berikanlah haknya, jadi zakatnya, pada hari memanennya. Nah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallam, bima saqatis sama wal uyun au kana athariyan al usur. Ya. Pada ladang yang diairi oleh langit, maksudnya air hujan dan juga mata air, au kana athariyan, atau yang diairi dengan sendirinya. Nah. Wa huwa alladhi yashrabu bi'uruqihi min ghairi saqi. Ya. Yang dia minum dengan akarnya tanpa diairi. Nah. Apakah tanamannya itu ada di kolam misalkan. Nah. Atau air hujan ada mengenai tanaman tersebut. Yang jelas tanaman yang dia diairi. Yeah. Ini zakatnya ala usur. Nah, 1/10 atau 10%-nya. Wa fima suqiya bin nadhi. Dan pada ladang yang diairi dengan unta. Nah, maksudnya unta yang membawa air, ya, kemudian diairi, ya. An-nadhu ya'ni al-ibil, allati yahmilu 'alayha al-ma' li suqi az-zar'. Yang maksud dengan nadah dalam hadis ini adalah unta yang membawa air untuk mengairi tanaman. Nah, oisama al-dhakar nadihan wal-unsa nabihatan. Ya. Unta jantannya dinamakan nabih. Sedangkan unta betinanya dinamakan nabihah. Ya. Yang diairi dengan tadi. Ya, dengan unta. Atau mungkin yang semisalnya. Sekarang mungkin ada alat-alat untuk irigasi, pengairan, dan semisalnya, nisful usr, zakatnya 5%. Ya, setengah dari 1/10. 5%. Ya. Ini perbedaan antara zakat biji-bijian, buah-buahan dengan zakat peternakan. Dan juga emas dan perak. Ya, kalau emas dan perak ataupun binatang ternak, hitungannya haul setiap tahun. Nah, beda dengan zakat pertanian. Biji-bijian dan buah-buahan, hitungannya adalah waktu panen. Ya, jadi kalau waktu panennya setahun 3 kali, berarti 3 kali setiap dia panen mengeluarkan zakatnya. Nah, dan juga secara hitungan zakatnya, kalau emas, perak 2,5%. Nah, kalau binatang ternak, ini nanti ada hitungannya. Ya. Kalau punya 40 kambing misalkan, satu ekor kambing yang dikeluarkan. Nah, dan ada hitungan tertentu. Ya. Adapun untuk cara pertanian, ya, ada dua jenis. Kalau pertaniannya itu mendapatkan air secara alami, ya, secara alami baik air hujan, nah, ataupun mata air, ya, maka zakatnya 10%. Adapun kalau ladang atau tanaman pertanian yang diairi dengan irigasi, dengan bantuan yang lainnya, baik dengan hewan misalkan, atau alat-alat yang lainnya, maka zakatnya itu 5%. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang zakat pertanian ini. Nah, apakah semua biji-bijian wajib dizakati? Dan apakah semua buah-buahan wajib dizakati? Ini khilaf di antara para ulama sampai beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan zakat wajib pada kurma, kismis, dan semua biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya. Dan tidak wajib pada sayur-sayuran. Ya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan juga yang lainnya. Nah, yang jelas pada biji-bijian, nah, atau pertama pada tamar, zabib, ya, kurma, dan juga zabib, kismis, dan semua biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ya, berarti masuk dalamnya apa? Beras, ya. Gandum, apa lagi? Jagung, biji-bijian bukan? Jagung. Nah, tapi pada hadrawat, sayur-sayuran, tidak ada kewajiban zakat. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Nah, pendapat yang kedua, wajib zakat pada setiap yang ditakar dan disimpan. Ya, baik berupa biji-bijian dan juga buah-buahan. Ya, ini madhab Imam Ahmad. Nah, ya. Ini juga masuk dalamnya jagung, gandum, kemudian juga apa lagi? Beras. Nah, dan yang lainnya. Ya. Dan juga buah-buahan setiap yang ditimbang, ditakar. Nah, masuk kurma, kismis, apa lagi? Mungkin mangga, semuanya masuk. Nah. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib zakat hanya pada 4 jenis saja. Ya. Yeah. Yang pertama at-tamar, kurma. Yang kedua kismis. Yang ketiga hintoh wa sya'ir. Hintoh sya'ir ini jenis gandum. Nah, hintoh dan juga sya'ir. Ini pendapat Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Nah, dan juga pendapat Imam As-Sa'bi. Pendapat juga Ibn Mubarak. Bahkan sahih dari Ibn Umar dan juga Abu Musa dan Ibn Ad radhiyallahu anhu. Pendapat Ibn Umar, Abu Musa dan juga Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu anhum yang mengatakan hanya pada 4 jenis saja. At-tamr, wal-zabib, wal-himtah, wal-sa'ir. Nah, jenis tamar tadi disebutkan kurma, kemudian zabib, kismis, kemudian hintah, kemudian sa'ir. Ya. Gandum. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan juga Mu'ad ibn Jabal. Ya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada mereka berdua, la ta'khudhu bis-shadaqah ila min hadhil asnafil arba'ah. Janganlah kalian mengambil zakat. Ya, maksudnya zakat dari hasil bumi. Nah, hasil pertanian. Kecuali dari empat jenis ini. Asy-sya'ir, wal-himtah, wal-zabib, wal-tamr. Sya'ir, ya, jelai, jenis gandum. Dan juga himtah, gandum. Kemudian zabib, ya, dari kismis, wal-tamr dan kurma. Ya, Nabi SAW mengkhususkan hanya pada empat hasil bumi tadi. Asy-sya'ir tadi jelai, kemudian juga himtah, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat at-tamar, kurma. Nah. Ada pun yang lainnya berpendapat wajib pada setiap yang dikeluarkan oleh bumi. Pokoknya setiap hasil bumi, apapun itu, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Kecuali katanya al-hatab wal-qasab. Ya. Kecuali bambu dan kayu. Nah. Mereka berdalil dengan hadis wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Berarti sifatnya umum. Semua, pokoknya semua hasil bumi. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah. Dan juga berdalil dengan hadis fi ma saqati sama'a al-usr. Yang diairi dengan air hujan itu dikeluarkan 10% zakatnya. Apapun itu. Nah. Dia berdalil dengan hadis atau ayat-ayat yang sifatnya umum. Nah, ada pun yang berdalil tentang setiap yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ya, kalau tadi kan sifatnya umum, apapun hasil bumi. Ada pun yang berdalil setiap yang dijadikan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan. Dalil mereka kias. Ya, mengkiaskan dengan apa? Dengan gandum. Ya. Nah, gandum ini dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, sehingga apapun hasil bumi yang dijadikan sebagai makanan pokok, maka wajib dizakati. Nah, berarti dengan kias, mengkiaskan dengan gandum. Nah, dan pendapat yang rajih, yang kuat, wallahu a'lam, pendapat yang menyatakan, ya, wajib zakat hanya pada empat jenis hasil bumi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan Rasul mengatakan la ta'khudhu illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah. Ya, janganlah kalian mengambil zakat hasil bumi maksudnya kecuali dari empat jenis ini. Ya. Apa saja yang pertama? Asy-sya'ir. Nah, sebenarnya kan jelai. Wal-hintah, gandum, wal-zabib, kismis, wal-tamar, dan kurma. Baik. Dan ini merupakan dalil yang menghususkan dari keumuman ayat yang disebutkan tadi. Ya. Nah. Dihususkan keumuman ayat, keumuman hadis. Nah. Dengan dalil yang disebutkan tadi. Rasul mengatakan, jangan kalian mengambil zakat. Kecuali dari empat jenis ini. Ya, empat jenis hasil bumi tadi yang kita sebutkan. Nah. Ada sebagian hadis yang mewajibkan zakat pada jagung. Akan tapi hadisnya dhaif. Nah. Siapa pendapat yang kuat kita sebutkan tadi, ya, hanya pada empat hasil bumi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau mangga, panen mangga wajib zakat tidak? Tidak wajib zakat. Tapi kalau mau sedekah silakan saja. Nah, tapi tidak wajib harus sekian persennya. Nah, atau mungkin beras. Sama. Ya. Ini pun tidak ada kewajiban zakat. Wallahu'alam. Ini pendapat yang rajih berkaitan dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kalau biji-bijian hintah wassair, ya, gandum dan dua jelai. Kalau buah-buahan, apa? At-tamar, nah, kurma dan juga kismis. Ya, itu buah-buahannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ilahuna insyaAllah kita sebutkan yang kelima pada pertemuan yang lain. Selapan Ustaz memang bertanya, apakah kita disunahkan untuk sujud ketika kita melihat seseorang sedang sujud tilawah? Walaupun kita tidak mendengarkan ayat tersebut, kapan saja kita disunahkan untuk sujud tilawah? Sujud tilawah ketika kita mendengarkan ya, ayat, menyimak ayat ya, yang disampaikan atau dibacakan oleh imam, atau mungkin orang yang kita tasmi', nah, yang memperdengarkan hafalannya atau bacaannya kepada kita. Yang kedua, orang yang membacanya sujud. Nah, sehingga kalau kita mendengar imam misalkan. Nah, kita sebagai makmum mendengar imam bacaan di dalamnya ada ayat sajdah. Tapi imam tidak sujud, maka kita pun tidak sujud. Atau kita menyimak hafalan. Anak kita, ataupun murid kita, atau yang lainnya, membaca ayat sajdah, kemudian yang membaca tidak sujud, kita pun tidak sujud. Nah, yang kedua, sekali lagi, dalam keadaan kita menyimaknya, mendengarkannya. Nah, adapun kalau kita lewat suatu masjid, tiba-tiba di sana ada orang yang sedang baca Al-Quran, kemudian sujud sahwi, sujud apa, tilawah, kita tidak disyariatkan sujud tilawah. Barakallahu fikum. Ya, jadi seraja tadi, ketika kita menyimaknya, mendengarkan dengan baik, sama, kemudian yang membacanya sujud. Tilawah. Maka kita pun disunahkan untuk sujud. Wallahu a'lam. Kalau bisa izin bertanya, apakah memaksa anak untuk masuk ponpes tindakan benar atau salah? Jazakumullah khair. Pada asalnya, tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak itu tanggung jawab orang tua. Nah, ini pada asalnya. Ya. Jadi, rihlah talabul ilmi. Ya. Pergi rihlah untuk menuntut ilmi, ini pun perkara yang dihasung dalam syariat. Nah, bagaimana rihlahnya para sahabat, para ulama dalam rangka mencari ilmu. Nah, ya, apalagi kalau anaknya sudah mulai masuk usia yang dia bisa mandiri. Adapun kalau masih 7 tahun, 6 tahun. Nah, ya kasihan kalau dipondokan. Ya, mereka masih butuh kasih sayang orang tua. Ketika sudah usia yang disebutkan tadi, mencapai usia yang dia sudah mulai menginjak masa-masa balig misalkan. Atau mungkin hendak masuk balig. Nah, bisa mandiri dan sebagainya. Ya, kemudian di lingkungannya. Nah, banyak orang-orang atau teman-teman yang kurang baik. Nah, bergaul dengan si fulan. Bahkan akhlaknya menjadi jelek. Nah, maka orang tua bisa menghasung anaknya untuk mondok.